bernyanyi. Untuk temanku yang masih tinggal di desa, menanyakan padaku bagaimana kehidupan di kota yang selalu diimpikan. Diceritakan keinginannya yang besar untuk ke kota, menjelmakan mimpinya yang selalu menggoda, selalu mengusik serta desakan orang tua. Salahkah jika punya harapan? Salahkah jika punya impian? Salahkah jika punya keinginan? Aku tak pernah membalas, aku tak bisa membalas. Salahkah jika